بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar ba'd. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mendengar keterangan Syekh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah taala tentang besarnya peran adanya rudud bantahan-bantahan terhadap ahlul bidah dengan berbagai kebidahan mereka, di mana hal yang demikian sebagai suatu bentuk penjagaan terhadap sunnah dari perkara-perkara yang disusupkan ke dalamnya. Dan beliau juga menegaskan tentang kekeliruan yang ada pada sebagian manusia yang menyalahkan pihak-pihak yang memberikan rudud terhadap ahlul ahwa wal bidah yang dipandang sebagai sebab perpecahan. Justru kata Syekh, yang salah adalah yang berprinsip seperti itu. Ya, yang menganggap bahwa adanya rudud adalah sebab perpecahan. Dan kita mengetahui justru dengan adanya bantahan yang semisal ini sebagai suatu bentuk penjagaan terhadap persatuan umat, yakni kaum muslimin, di mana mereka tidak akan bersatu kecuali di atas syariat ini, di atas Alkitab dan as-sunnah, serta dijauhkan dari berbagai bentuk bid'ah. Dikarenakan justru adanya bid'ah inilah yang menjadi sebab perpecahan umat. Oleh karena itu, ahlus sunnah, mereka dinamai dengan ahlus sunnah, dikarenakan mereka berpegang dengan sunnah, dan dinamakan al-jamaah, dikarenakan mereka berkumpul di atas sunnah tersebut. Dan tidak ada yang bisa menyatukan umat kecuali dengan sunnah ini, yakni ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan para ulama yang lainnya, bid'ah itulah yang menjadi sebab perpecahan. Oleh karena itu, mereka disebut ahlul bid'ah atau ahlul bid'ah wal furqah. Karena bid'ah penyebab adanya perpecahan. Kita lanjut pada halaman ke-47. Qala al-lalakai, telah berkata al-imam al-lalakai Beliau penulis kitab Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah. Adapun ya, nama beliau ini Abu Husain Muhammad ibn Abdullah Al-Lalakai. Dan Al-Lalakai nisbah kepada Al-Lawaid atau Al-Lawalik. Ya, Al-Lawalik ya, jamak dari Al-Lalukah. Ya, ini sesuatu yang dipakai di kaki. Ya, nisbah kepada profesi beliau, ya, jualan sesuatu yang biasa dikenakan di kaki, ya, jenis alas kaki. Dan demikian keadaan ya, sebagian di antara a'immah al-sunnah, ya, mereka menempuh profesi yang mungkin sebagian orang menganggap ya, pekerjaan yang hina atau rendah. Ya, sungguhnya nilai kemuliaan atau kehinaan dari suatu profesi dinilai dari halal atau tidaknya profesi tersebut. Ya. Dan kita mengenal di antara a'immatuna, imam-imam kita di masa kita, Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, profesi beliau tukang servis jam. Ya. Dan beliau mencukupkan untuk nafkah keluarganya dari profesi ini. Berapa banyak di antara pihak-pihak yang menginginkan untuk yakni menyumbang beliau, beliau tidak mengizinkannya. Beliau mencukupkan dengan apa yang beliau dapatkan dari profesinya ini. Bersamaan yakni beliau dalam seharinya hanya buka 1 jam. Ya, sisanya untuk dimanfaatkan belajar dan menyebarkan ilmu. Dan yang 1 jam ini ini cukup ya untuk menafkahi 4 istri. Ya. Kata beliau, An ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Ibn Abbas, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai keduanya. Annahu qal, beliau berkata, Wallahi, demi Allah, ma azunnu anna ahadan ahabu ila syaitani halakan minni al-yawma. Aku tidak menyangka bahwa ada seorang pun yang lebih disukai oleh syaitan kebinasaannya, kematiannya, ya, pada masa ini dibandingkan aku. Jadi beliau Ibn Abbas menyatakan, demi Allah, aku tidak menyangka ada seorang pun yang lebih disukai oleh syaitan kematiannya dibandingkan aku di masa ini. Fakila, maka ada yang bertanya, wa kaifa, bagaimana kau bisa menyangka demikian? Qala, beliau menjawab, tahdusul bid'atu fil masyriki awil maghrib. Muncul atau terjadi suatu kebid'ahan di belahan timur bumi ini atau di belahan barat. Fayahmiluha ar-rajulu ilayya. Kemudian seseorang membawa kebid'ahan itu ke hadapanku. Fa'idhan tahat ilayya, tatkala sampai kebidahan itu di hadapanku, qama'tuha bis sunnah, maka aku hancurkan kebidahan itu dengan sunnah. Ya, di sini menunjukkan berapa besarnya peran mereka para ulama yang memberikan bantahan terhadap berbagai bentuk kebidahan. Dan sebagaimana digambarkan oleh Ibn Abbas di sini, ya, bagaimana bencinya syaitan, iblis, ya, kepada keberadaan para ulama, di mana mereka menjadi benteng, ya, umat ini dari berbagai perkara, ya, yang akan menyimpangkan mereka dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini tergambar kepada kita bagaimana, ya, musibah tentunya yang sangat besar dengan yakni hilangnya, ya, ulama dari suatu tempat, ya, atau dijauhkannya sebuah umat, ya, dari para ulamanya. Di mana ini yang diupayakan oleh musuh-musuh Islam, ya, untuk bagaimana mereka menjauhkan umat ini dari para ulamanya dengan dikesankan, digambarkan bahwa para ulama syariat ini orang-orang yang tidak memahami tentang situasi dan kondisi umat. Ya, sebagaimana ini yang ditempuh oleh tokoh-tokoh sururiyah. Ya, alhamdulillah, ya, tokohnya beberapa hari yang lalu Allah Subhanahu wa taala matikan. Ya, ini suatu kebahagiaan tentunya bagi Ahlus Sunnah, ya, dengan meninggalnya tokoh-tokoh yang menyesatkan. Mereka, ya, mengesankan dan menggambarkan bahwa para ulama orang-orang yang hanya mengerti, ya, tentang permasalahan seputar, ya, haid dan nifas. Ya, ini yang mereka kesankan tentang Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Al-Albani dan masyayikh sunnah yang lainnya. Ya. Dan sungguh ucapan ini adalah ucapan yang sifatnya hanya mengulang dari ucapan tokoh ahlul bidah di masa lalu. Ya, seorang tokoh Mu'tazilah yang bernama Amr ibn Ubaid, ya, yang dia menyatakan bahwa inna ilma Syafi'i wa Ahmad, ya, ini imam-imam ahlu sunnah yang disebut, ya, inna ilma Syafi'i wa Ahmad la yakhruju an sarawil mar'ah. Ya, ini ejekan terhadap para ulama ahlu sunnah, digambarkan bahwa mereka hanya mengerti masalah haid dan nifas. Tayyib, jadi demikian besar peran para ulama di dalam membentengi umat dari berbagai jenis kebidahan. Dan kita melihat misalnya di masa kita, ya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian tentunya pantas untuk kita berterima kasih, mengucapkan syukur atas peran dan jerih payah Syekh Rabi' di dalam membantah berbagai kebidahan yang dimunculkan tokoh-tokoh sesat di masa kita. Ya, kitab-kitab beliau penuh dengan rudud terhadap ahlul ahwa wal bidah. Kemudian kata beliau selanjutnya, kama ذكر بعض السلف أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. Sebagaimana sebagian salaf menyebutkan bahwa kebid'ahan lebih dicintai oleh iblis dibandingkan maksiat. Ya, kebid'ahan lebih dicintai oleh iblis dibandingkan maksiat. Apa sisi alasannya? Li'annal ma'siyata yutabu minha. Dikarenakan maksiat itu pelakunya masih diharapkan untuk bertaubat darinya. Karena pelaku maksiat menyadari dia menyelisihi syariat Allah. Dengan kemaksiatan yang dia lakukan, dia seorang yang hina, rendah. Dia menyadari ini. Ya, ini seorang pelaku maksiat. Sehingga dengan sadarnya apa yang dia lakukan itu sesuatu yang jelek, dia rendah dengan sebab itu, diharapkan untuk bertaubat. Ya. Wal bid'atu, adapun bid'ah, la yutabu minha, maka pelakunya tidak diharapkan ya untuk bertaubat darinya. Maknanya bukan berarti kita tidak senang pelaku bid'ah itu taubat, tetapi mereka untuk diharapkan taubatnya sulit. Oleh karenanya dari sini ya, sebagai misal gambaran ya, preman pasar itu lebih diharapkan taubatnya dibandingkan ashabul khuruj. Ya. Baik. Lebih diharapkan karena ya mereka menyadari bahwa kondisi mereka banyak perkara yang mereka tinggalkan dari urusan-urusan syariat. Tapi mereka yang khuruj ke sana kemari merasa sedang apa? Berjuang untuk Islam. Ya, memperjuangkan Islam. Bahkan mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu ya itu lebih baik ya dibandingkan apa yang ada pada para ulama. Kenapa? Karena kata mereka para ulama itu seperti sumur. Ya, orang yang kehausan itu harus berjuang. Ya. Harus apa itunya? Nimba, ya. Sementara mereka itu ibarat awan ya yang menyirami orang-orang yang membutuhkan air. Ya. Jadi demikian keadaan bid'ah lebih dicintai ya oleh iblis dibandingkan maksiat. Ya. Ucapan ini disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau At-Tuhfatul Iraqiyah fil A'malil Qalbiyah. Beliau menisbatkan dari perkataan Al-Imam Sufyan Ibn Said Al-Thawri rahimahullah ta'ala. Baik, Allah subhanahu wa ta'ala pada awakhir dari surat Al-Kahfi menyebutkan ya, tentang bahayanya apa yang digambarkan di sini, yakni perbuatan bid'ah. Allah menyatakan kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Di antara keterangan para ulama ahli tafsir bahwa ayat ini ya berbicara tentang mereka para pelaku bid'ah. Kabarkan ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku kabarkan tentang orang yang paling rugi? Ya, bukan hanya rugi tetapi yang paling rugi amalannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yakni orang-orang yang sesat usaha mereka di kehidupan dunia. Mereka berusaha. Ya. Usaha keras, as-sa'yu. Ya. Tapi usahanya sesat. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya, dan mereka dalam kesesatannya menyangka bahwa mereka sedang berbuat sebaik-baik amalan. Wal iyadzu billah. Ya, oleh karena itu kita lihat efeknya ya dari perbuatan bid'ah ini, dari keyakinan sesat ini. Ya, kita tahu ya Imran Ibn Hibban ya salah seorang tokoh di antara tokoh-tokoh Khawarij. Ya. hal sebab sesatnya. Ya. Dia ingin menyelamatkan saudara sepupunya, ya, dari pemahaman khawaridnya dengan cara menikahi, ya, dengan cara menikahinya. Ternyata kecantikan saudara sepupunya itu telah menjadikan luluh, ya, luluh dirinya yang semula ingin menyelamatkan justru terseret ke dalam pemahaman khawarij. Ya. Ini sebagai tanbih perhatian, saya menikahi fulanah untuk saya selamatkan, ya, ya, jangan sampai waliyadzubillah jadi Imran ibn Hitam yang kedua. Ya. Dia, ya, memberikan komentar terhadap Abdurrahman ibn Muljim. Pembunuh siapa? Ali ibn Abi Thalib. Perbuatannya sebagai suatu tindakan yang dilakukan, ya, semata-mata dalam rangka mengharap wajah Allah. Dipuji demikian rupa. Dianggap sebagai pejuang. Ini akibat apa? Bidah. Sesuatu yang mungkar. Ya, membunuh. Ya. Lebih-lebih yang dibunuh siapa? Amirul Mukminin. Ya. Terbaik keempat dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang Nabi telah memberikan kabar gembira dengan jannah. Ya, pembunuhnya dipuji sebagai seorang pahlawan. Ini akibat kebid'ahan, ya, menjadi terbalik. Sesuatu yang mungkar menjadi ma'ruf, sebaliknya yang ma'ruf dianggap mungkar. Waliyadzubillah. Kemudian kata beliau selanjutnya, Syekh Zaid Al-Madkhali, wa hadha haqqun, dan ini perkara yang benar, bahwa bid'ah lebih disukai oleh iblis dibandingkan maksiat. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fiha, yakni tentang perkara bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, bahwa setiap bid'ah itu sesat. Ya, hendaknya kita pahami bahwa yang dimaksud yakni bid'ah di dalam perkara agama, perkara din, bukan perkara dunia. Ya, karena mereka, para pembela kebid'ahan, sering bermain dengan permasalahan ini, bahwa, ya, katanya anti bid'ah, tetapi kenapa kok enggak naik unta saja? Ya, ada Rasul pakai apa? Pakai unta dan semisalnya. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menghukumi tentang perkara bid'ah, bahwa semua bid'ah itu sesat, yakni bid'ah di dalam permasalahan syariat, permasalahan agama. Kemudian Rasul mengatakan, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan, yakni para pelakunya, ya, finnar, di dalam neraka. Ini tahzir, ancaman dari perbuatan bid'ah, bahwa pelakunya terancam neraka, waliyadzubillah. Dan ini hukum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa setiap bid'ah di dalam perkara syariat ini sesat, tidak ada yang baik. Ya, tidak ada di sana bid'ah hasanah. Ya, oleh karena itu, ya, pembagian bid'ah, ya, menjadi berbilang sebagaimana yang telah muncul dari sebagian ulama, ya. Di antaranya dari Al-Iz ibn Abdus Salam, ya, yang dijuluki Sultanul Ulama. Ya, ada bid'ah wajibah, ada bid'ah, ya, mustahabbah, ada bid'ah mubahah, ya, ada bid'ah makruhah, ada bid'ah muharramah. Ya, para ulama mengomentari pembagian ini sebagai pembagian bid'ah yang bid'ah. Ya, ya, karena hukum dari Nabi satu. Kullu bid'ah dhalalah. Sehingga ketika ada pembagian yang menyelisih apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, pembagian yang bid'ah. Ya. Jadi itu pembagian bidah yang bidah. Fal hadar min al wuqu'i fil mubda'at. Ya. Maka hendaknya hati-hati dari terjerumus ke dalam perkara yang baru di dalam agama ini. Awir ridha biha, atau ridha dengan perkara tersebut. Ya. Ridha dengan terjadinya kebid'ahan wal'iyadzu billah. Dan seorang muslim, ya, dikenakan taubat kebid'ahan perkara yang mungkar, maka minimalnya dia membenci dengan hatinya. Ya, termasuk dalam hal ini, jangan dia hadir di majelis-majelis bid'ah. Ya, di majelis-majelis bid'ah, termasuk diantaranya, ya, majelis zikir jama'ah. Ya, zikir jama'ah. Ini perkara yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Kita ingat, ya, kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam sunannya, ya, kejadian ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengingkari orang-orang yang melakukan zikir jama'i, menunjukkan bahwa itu adalah perkara bid'ah. Baik. Kemudian bal la budda min mu'alajatiha wa raddiha. Ya, bahkan ya, hal yang harus untuk bagaimana berupaya untuk mengobati, ya, perkara tersebut, artinya untuk dihilangkan, ya, diganti dengan perkara-perkara sunnah. Waraddiha, dan untuk membantahnya, membantah perkara-perkara yang baru di dalam syariat tersebut. Walakin, kata beliau, akan tetapi min dzabil kafaati al-ilmiyah, dari pihak-pihak yang memiliki kapasitas ilmiah yang mencukupi. Alladzina a'tahumullahu qudratan ilmiyatan wa hikmatan da'wiyatan. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan ilmiah dan hikmah di dalam dakwah, yastati'una bidzalika, yang mereka memiliki yakni kemampuan dengan kemampuan ilmiah serta hikmah di dalam dakwahnya, mu'alajati al-muhdatsat, ya, untuk atau mu'alajati al-muhdatsati, untuk mengobati, ya, menyembuhkan umat dari perkara-perkara yang dimunculkan dari perkara-perkara muhdats tersebut, hatta yatabayyana lin-nas, sehingga jelas bagi manusia amruha, ya, perkaranya, bahwa itu adalah hal yang harus dijauhi karena menyelisihi ajaran Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waffaqallahu al-muslimina lil-i'tisami bis-sunnati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kaum muslimin untuk berpegang dengan, yakni berpegang teguh dengan sunnah. Wajannabahum, dan semoga Allah menjauhkan mereka, al-muhdatsati, dari berbagai perkara-perkara yang baru di dalam agama ini. Amin. Ya, demikian beliau menutup doanya dengan lafaz amin. Selanjutnya kita kembali ke matan. Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa amma nafahu anhu annafuna min ahli at-tahrif wa at-ta'til. Jumlah ini ataf kepada sebelumnya, fanazzaha nafsahu amma wasafahu bihi al-mukhalifuna min ahli at-takyif wa at-tamthil. Kemudian wa amma nafahu anhu annafuna min ahli at-tahrif wa at-ta'til. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya dari apa-apa yang dinafikan oleh ahlun nafi dari dirinya, apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Min ahli tahrif, dari kalangan ahli tahrif, yakni orang-orang yang menyimpangkan dari apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan ya, atas dirinya. Di mana tahrif yang dilakukan oleh ahlu tahrif ya, terkadang tahriful lafz ya, terkadang bentuknya tahrif makna ya. Tahrif lafad, jadi dengan mengubah lafad ya, dari apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala datangkan dalam kitabnya atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangkan dalam hadisnya. Seperti mereka mengganti lafad istawa dengan istaula, ya, ini tahrif lafad ya. Kemudian tahrif makna, dan ini yang lebih sering didapati, mereka memalingkan ya, makna-makna ya, kepada makna yang jauh ya. Seperti ya, tahrif mereka terhadap ya, sifat nuzul Allah subhanahu wa ta'ala ya, yang zilu rabbuna ila sama dunya hina yabko ya, sulusul layil akhir. Ya, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud ya, turun di sini bukan Rabb yang turun, bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang turun, tetapi maksudnya adalah malaikatnya, atau maksudnya adalah perintahnya, atau maksudnya adalah rahmatnya. Ya, ini tahrif, ya, tahrif makna. Kemudian berikutnya, ya, bagian dari annafuna ya, orang-orang yang menafikan ya, adalah ahlut ta'til atau al-mu'attilah ya, yakni yang mengosongkan Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang telah Allah tetapkan atau Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan bagi Allah ya, dari nama-nama ataupun sifat-sifatnya ya. Dan sudah kita lewati ta'til, ada yang sifatnya ta'til juz'i ya, parsial, jadi menetapkan sebagian dan ya, meniadakan atau mengosongkan atau menolak yang lainnya. Dan ada ta'til yang sifatnya kulli ya, seluruh yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan ditolak. Ini seperti yang ada pada Jahmiyah ya, pada Jahmiyah. Faqala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di mana ayat ini sekali lagi ya, sebagai ya, yakni bantahan dari Allah subhanahu wa ta'ala ya, terhadap ya, seluruh pihak yang menyimpang di dalam asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, entah itu penyimpangannya, ilhadnya dalam bentuk mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa-apa yang tidak Allah sifatkan, atau meniadakan, atau menolak, atau mentahrif apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Ya, jadi meliputi semua golongan tadi. Allah menyatakan, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabb engkau, Rabbul Izzah ya, Rabbul Izzah, Rabb yang mulia. Amma yasifun, dari apa-apa yang mereka sifatkan ya, yang mereka sifatkan, yakni orang-orang yang menyimpang dari ya, bimbingan syariat Allah. Wassalamun ala al-mursalin, dan keselamatan ya, Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada al-mursalin, ya, para rasulnya, dikarenakan selamatnya ya, mereka, yakni para rasul, para nabi, ya, dari mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang tidak layak bagi Allah, dan selamatnya mereka dari, yakni ya, meniadakan atau menolak apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Ya, ini para rasul yang menunjukkan kepada kita dari sini semua bahwa jalan mereka itulah jalan yang harus diikuti. Ya, yang dengan itu akan mendapatkan keselamatan. Ya, walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji kesempurnaan hanya milik Allah rabbul alamin. Jadi dari sini kita mengetahui sekali lagi bahwa jalan para rasul itulah jalan keselamatan, jalan yang ilmiah, dan jalan yang penuh dengan hikmah. Ya, jalan keselamatan, jalan yang ilmiah, dan jalan yang penuh dengan hikmah. Kemudian kita lihat syarah dari Syekh Zaid. An-nafuna hum ahlul ahwa'i wal bid'ah. Yang dimaksud dengan orang-orang yang menafikan atau ahlun nafi di sini, mereka adalah ahlul ahwa wal bid'ah. Ahlul bid'ah sering dikatakan juga ahlul ahwa atau sebaliknya, dikarenakan seluruh bid'ah hakikatnya mengikuti hawa nafsu. Wa qablahum, dan sebelum mereka, a'immatul kufri, adalah para tokoh kekufuran. Ya, para tokoh kekufuran mereka adalah imam-imam ahlul ahwa wal bid'ah dari kalangan yang menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nafau anillahi sifatil kamali allati asbataha li nafsihi wa asbataha lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa asbataha lahu kullu mu'minin wa mu'minatin arafullaha kama yajibu ayya'rifuhu. Mereka an-nafuna ya, atau an-nufat ya, ahlun nufat, mereka adalah orang-orang yang menafikan, meniadakan dari Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifat kesempurnaan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk dirinya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan sifat-sifat kesempurnaan itu bagi Allah. Dan demikian pula setiap mukmin laki-laki maupun wanita yang mereka mengenal Allah subhanahu wa ta'ala ya, sebagaimana yang wajib, yakni untuk mereka mengenalinya, yakni tariqah yang benar di dalam memahami atau mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mereka kaum mukminin dan mukminah juga menetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala apa yang telah Allah tetapkan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tetapkan bagi Allah. Wa syaikhu rahimahullah, dan asy-syaikh al-muallif Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, asyhada Allah wa asyhada malaikatahu wa man hadara minal mu'minina bi annahu yuthbitu lillahi azza wa jalla sifatil jalali wal kamali وينفي عنه صفات النقص والعيب التي وقع فيها أهل الأهواء والضلال. Dan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau pada risalahnya ini menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, dan siapa saja yang hadir dari kalangan kaum mukminin, ya, sebagai saksi-saksi bahwasanya beliau menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat kemuliaan dan kesempurnaan dan menafikan darinya sifat-sifat kurang dan aib celah. Allati waqa'a fiha ahlul ahwa'i wadh-dhalal. Di mana ahlul ahwa wadh-dhalal mereka telah terjatuh di dalamnya. Ya, jadi mereka menafikan dari Allah Subhanahu wa taala apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan mereka telah mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat kurang dan sifat-sifat tercela. Wa hadhihi hiya al-aqidatus salimah as-sahihah allati nahmadullaha tabaraka wa ta'ala an waffaqana li fahmiha wa mahabbatiha wal 'amali biha musta'inina billahi tabaraka wa ta'ala fi kulli lahzatin min lahadhatil 'umri ay yu'inana 'ala fahmil 'ilmi an-nafi alladhi yuthmiru al-'amal as-salih. Dan ini adalah akidah yang selamat, yang benar, yang kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala dikarenakan dia telah memberikan taufik kepada kita untuk bisa memahaminya, memahami akidah yang benar ini, akidah yang selamat ini, dan mencintainya dan beramal dengannya. Ya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas perkara ini. Dikarenakan berapa banyak di antara manusia dan mayoritas mereka memusuhi akidah yang selamat ini. Ya, memusuhi akidah yang selamat. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, salah satu risalah beliau adalah As-Sawa'iqul Mursalah. Ya. As-Sawa'iq Al-Mursalah, ini petir-petir yang ya dikirim, ya. Baik. Nama beliau memberikan judul kitabnya tersebut dengan judul ini dikarenakan mereka ahlul ahwa wal bidah. Ya, ketika mendengar ayat-ayat sifat, ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang semestinya seorang justru ya merasakan gembira dengannya karena dengan itu semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka, ya, ayat-ayat itu seperti petir yang menyambar sehingga mereka berusaha untuk menutup telinga-telinga mereka dari mendengar ayat yang semisal itu. Ya. Sehingga ya, sebagian dari mereka ya seperti Jahm ibn Safwan, ya, dia menyatakan seandainya aku mampu, aku akan menghapus ya, kalimah yang ada pada yakni ayat ya, dalam Al-Quran. Ya, misal ayat istiwa, Rahmanu ala rasyistawa. Ya, dan yang semisalnya. Ini kebencian mereka ahlul ahwal bidah terhadap ayat-ayat yang baik kita ini merupakan sesuatu yang sangat menggembirakan yang dengannya kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di setiap detik dari detik-detik umur kita agar menolong kita untuk memahami ilmu yang bermanfaat ini, ilmu yang akan membuahkan amal saleh. Kemudian kata beliau selanjutnya wal haqiqah, dan hakikatnya anna man ta'allama hadzal bab babul asma'i was sifat, bahwa siapa saja yang mempelajari bab ini yakni bab tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, fa'arafa ma lillahi azza wa jall min huquqin, kemudian dia mengetahui, mengenal dari apa-apa yang menjadi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wa nafa anhu ma la yaliku bih 'azza sya'nuhu, dan dia menafikan dari Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang tidak layak baginya. Ala dawil kitab was sunnah, di bawah naungan cahaya Alkitab dan As-Sunnah. Faqad haqqaqa fiqhan aziman, maka telah terwujud pada dirinya fikih yang agung. Oleh karena itu, ya, ilmu tauhid, ilmu akidah istilahkan oleh para ulama sebagai fikih apa? Fikih akbar, karena agungnya ilmu ini. Ya, sebaliknya pembahasan tentang amal-amal, ya, yang kita lakukan dalam keseharian terkait dengan thaharah, salat dan hal yang semisalnya, ya, para ulama membahasakan dengan fikih asghar. Ya. Dikarenakan seorang yang menguasai tentang masalah-masalah tadi, dia sesat di dalam permasalahan akidah, ya, maka penguasaan terhadap bab-bab ilmu tadi, ketika sesat akidahnya, ini tidak akan memberikan manfaat kepadanya. Fa'alaihi, maka setelah itu, setelah dia Allah berikan fikih yang agung ini, di dalam memahami tentang Allah subhanahu wa ta'ala, maka alaihi kewajiban baginya ayyabdhula juhdahu, untuk mencurahkan segenap kesungguhannya fi ta'allumi baqiyatil faraid wal wajibati, untuk dia mempelajari perkara-perkara kewajiban yang lainnya, liyukimaha, untuk dia tegakkan di dalam kehidupannya, wa ta'allama, dan untuk dia mempelajari al muharramati, perkara-perkara yang diharamkan, dia harus mengetahuinya, liyajtanibaha, untuk dia menjauhinya, wa ahkam al halali wal harami, dan dia wajib untuk mempelajari hukum-hukum yang terkait dengan perkara mana yang halal dan mana yang haram, hatta yakuna ala basiratin min dinihi, sehingga betul-betul dia di atas basirah, di atas cahaya, ya, ilmu dari urusan agamanya, berjalan di kehidupan dunia ini dalam keadaan melihat, tidak sebagaimana orang-orang yang buta yang akhirnya dia harus dituntun atau bertaklid, ya, kepada orang lain. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amalan salih. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.